Jabir bin Abdullah ditanya tentang tempat berihram. Lalu dia mengatakan, aku mendengar. Lalu dia diam. Sami'tu. Abu Zubair dia mengatakan, urahu ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikirakan itu adalah Nabi yang mengatakan. Dia mendengar Nabi. Sami'tu, aku mendengar. Ya'ni aku mendengar Nabi. Tapi tidak pasti. Ya. Riwayat yang terakhir dari Abu Zubair, annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an yus'alu 'anil muhal. Abu Zubair dia mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang tempat berihram. Wa qala sami'tu ahsibuhu atau ahsabuhu rafa'al haditha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Zubair, aku kira dia mengangkat hadis ini ke Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ketika dia mengatakan sami'tu. Ya. Wah, mungkin ini dia dengar dari Rasulullah. Faqal al-muhallu, faqal muhallu ahli al-Madinati min Dhul Hudzaifah. Tempat berihramnya penduduk Madinah dari Dhul Hudzaifah. Wat-tariqul akhar al-Juhfah. Jalan yang lain adalah Juhfah. Kita telah jelaskan kemarin bahwa Juhfah ini adalah jalan di pesisir pantai. Jalan ke Madinah lama. Nah, jadi kalau orang Madinah, kalau dia lewat dari sana, dia boleh dia berihram dari Juhfah. Kalau dia lewat di sana. Orang Syam, kalau dia atau orang di atas turun dia ke bawah, ya, di Juhfah. Wa muhallu ahli al-Iraqi min dhati 'irqin. Tempat ihramnya ahli al-Iraq atulah di dha'irq. Wa muhallu ahli Najd min qarnin. Tempat ihlal atau tempat ihramnya penduduk Najd di qarn. Wa muhallu ahli al-Yaman min yalamlam. Tempat berihramnya al-Yaman dari yalamlam. Baik. Kita lanjutkan bacaan syarah Imam Nawawi. Kita telah membahas tentang terjadinya perbedaan pandangan ulama di dalam masalah miqat penduduk Irak. Apakah itu ketetapan Nabi atau ijtihadnya Umar? Masing-masing punya dalil. Namun kalau kita lihat, ulama lebih merojih, memperkuat bahwa itu adalah ketetapan Nabi. Wallahu a'lam. Baik, kalau seandainya ijtihadnya Umar, kita ikuti atau tidak? Kita ikuti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguhlah kamu sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang datang setelahku. Jadi ada juga nas dari Nabi untuk mengikuti, ya, dari apa yang telah ditetapkan oleh Khulafa'ur Rasyidin. Baik. Wa ajma'al ulama'u 'ala anna hadhihi al-mawaqit mashru'atun. Ulama telah sepakat bahwasanya miqat-miqat ini adalah disyariatkan. Summa qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wal jumhur. Berkata Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, berarti semuanya jumhur, mayoritas ulama. hiya wajibah. Miqat ini adalah wajib. Ya. Law tarakaha wa ahrama ba'da munjawazatiha asim walazamahudam wasahah hajju. Kalau seandainya dia tinggalkan miqat ini dan berihram setelah melewati miqat, maka dia berdosa dan wajib dam, dan hajinya sah. Maqala Ata wa Nakhai la syai' alaih. Ata dan Nakhai dia mengatakan enggak bayar apa-apa. Waqala Sa'id bin Jubair la yasihu hajju. Sa'id bin Jubair hajinya tak sah katanya. Jadi perkataan Sa'id bin Jubair bertolak belakang dengan perkataan Atha dan An-Nakhai. Atha dan An-Nakhai kalau lewat pun enggak apa-apa. Namun Sa'id bin Jubair mengatakan tidak sah. Ya. Sementara mayoritas ulama mengatakan wajib. Kalau dia tinggalkan, dia berdosa, wajib bayar dam, dan hajinya sah. Wafaidatul muwaqit anna man arada hajjan aw umratan حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم ولزمه الدم كما ذكرنا. فائدها dari miqat ini adalah orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah, haram baginya untuk melewatinya tanpa berihram dan wajib bayar dam. Kalau dewati tanpa berihram dia pergi ingin haji dan umrah, wajib kena dam. Kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan fa in ada ila al miqat qabla al talabbusi binusukin saqata anhu dam. Kalau seandainya dia kembali ke miqat, dia lewati miqat tadi, tapi kembali dia ke miqat sebelum dia masuk ke dalam rangkaian haji atau umrah, yakni dia belum berihram tapi balik dia ke miqat, maka gugurlah damnya. Ya, gugur dam. Jadi misalkan orang yang sudah melewati, orang yang dari Yaman misalkan, sudah lewat dia dari Yalam-lam kau tak nampak dan kirunya lah lewat. Ah, balik-balik saja kan. Ah, balik dia. Maka lalu berihram dia dari Yalam-lam, tidak ada masalah. Dia bayar dam. Tapi kalau seandainya dia sudah sampai sana, ya sudah siko selawat ya. Siko berihram. Lah lewat berarti. Lalu setelah berihram, balik ke miqat. Ya tidak ada gunanya lagi. Karena dia sudah masuk ke dalam berihram. Baik. Wa fil murad bi hadha an-nusukh khilafun muntashir. وأما من لا يريد حج ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على صحيح من مذهبنا. Di dalam maksud dari nusuk di sini ya, terjadi perbedaan di kalangan ulama Syafi'i. Adapun orang yang tidak ingin haji dan umrah, ini ada pekerjaan di Mekah, langsung dia pergi ke Mekah atau mengunjungi dusanaannya di Mekah, tidak ada ingin haji atau ingin umrah, maka tidak mesti dia berihram. Dia masuk untuk masuk ke Mekah menurut yang sahih dari mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dia kunjungi tidak perlu dia pakai ihram. Sawa'un dakhala li hajatin tatakarra al-Khattab wa Hashash wa Sayyad wa nahwihim. Baik itu dia masuk karena kebutuhannya yang berulang-ulang, masuk balik keluar balik masuk. Ya, kalau di sini seperti Khattab. Siapa Khattab ini? Orang mencari kayu bakar. Ya, kan masuk dia balik lagi masuk. Atau orang mencari rumput. Ya. Atau orang yang berburu. Ya, orang yang berburu. Aula tatakarrar. Atau dia tidak berulang-ulang masuknya. Ka tijara wa ziyarah wa nahwihim. Wa nahwihim. Seperti pedagang, ya, pedagang sekali pagi. Saya sepulang ulang. Tapi kalau ini mungkin dalam waktu yang berdekatan dia berulang-ulang. Atau dalam ziarah dan yang lainnya. Ya, wal Syafi'i qaulun dha'ifun annahu yajibu al-ihram bi hajjin aw umrah in dakhala Makkah aw ghayriha min al-haram lima yatakarraru bi syarti sabaq bayani fi awal kitab al-hajj. Bagi Imam Syafi'i ada pendapat yang lemah bahwasanya wajib berihram bagi haji dan umrah apabila masuk Mekah atau yang lainnya min al-haram lima yatakarrar, ya, atau masuk ke bagian yang lain dari tanah haram, maka wajib dia berihram. Lima yatakarrar, karena berulang-ulang katanya, dengan syarat apa yang telah dijelaskan di awal pembahasan kitab haji. Itu syaratnya apabila dia muslim, mukallaf dan seterusnya. Baik. Wa amma man marra bil miqat ghayra muridin dukhul al haram. Siapa melewati miqat tanpa punya keinginan untuk masuk ke tanah haram, bal li hajatin dunahu thumma badalahu ay yuhrim fayuhrimu min mawdi'ihi alladhi badalahu fihi. Adapun orang yang melewati miqat untuk masuk ke tanah haram, taib marra min miqat min ghairi murid dukhul haram, ya, tidak berkeinginan untuk masuk ke wilayah haram, tanah haram, bal li hajatin dunahu, tapi sebuah kebutuhan di sebelum tanah haram. Misalkan begini, dia dari Indonesia ada kebutuhannya di Tan'im misalkan, atau ada kebutuhannya di Jeddah, ada kebutuhannya di Jeddah, datang dari Indonesia melewati miqat Yalamlam, dia turun di Jeddah, dia mau urusan kunjung keluarganya, ya, kemudian atau dia pengen berdagang atau ziarah dan yang lainnya. Summa badalahu an yuhrim. Dah sampai di situ kebutuhannya dikerjakan, baru terbuka adanya ambo pengin berihram. Ya? Pengin dia berihram. Fayuhrimu min mawdhi'ihi alladhi bada lahu fi. Maka dia berihram dari tempat posisi dia muncul keinginan untuk berihram. Dari situ dia, dari jeda, jeda. Fa in jawazahu bila ihramin thumma ahram. Kalau seandainya dia melewati miqat tanpa berihram, kemudian dia berihram, athima walazimahu ad-dam, maka dia berdosa. Jadi melewati miqat, orang yang punya keinginan untuk haji atau umrah sudah lewat, baru dia berihram, maka dia berdosa, wajib bayar dam. Wa in ahrama minal mawdi' alladhi bada lahu ajza'ahu wala dama 'alayhi wala yukallafu ar-ruju'u ila al-miqat. Dan siapa yang berihram dari tempat dia punya keinginan berihram, bagi orang yang tadinya tidak punya keinginan, maka boleh dia berihram dari tempat dia punya keinginan tadi. Dan tidak ada yang dia bayar dam. Dan tidak dibebankan baginya untuk kembali kepada miqat. Ya. Jadi kalau seandainya dia pergi ke Jeddah bertugas, setelah selesai tugasnya baru punya keinginan dia pergi umrah. Tidak dituntut bagi dia untuk pergi ke miqat, yakni alam-lam. Tapi cukup dari Jeddah itu langsung dia berihram karena dia sudah berada di posisi itu. Berbeda dengan orang yang dari Indonesia memang niatnya adalah untuk melaksanakan haji atau umrah. Kalau dia melewati miqat lalu setelah itu baru dia berihram, tadi disebutkan di mazhab Syafi'i ini, coba lihat mazhab Syafi'i, haram dia bayar dam, dia berdosa, dia bayar dam. Tapi kalau seandainya sebelum berihram balik dia ke miqat lagi, lalu dia miqat dia berihram, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau kita bawa lah misalkan ini garis star nih. Garis star. Lewat dia di garis star, pacu lari yo. Ya. Mulai dia dari depan gitu. Enggak boleh, enggak sah. Ya. Tapi kalau balik lagi dia dari belakang, terus mulai lagi, nah, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau kita lihat, Jeddah itu di bawah dari miqat. Dekat dia ke Mekah. Sebagaimana telah kita jelaskan. Jadi Jeddah bukanlah miqat yang ditentukan. Ya, orang berihram dari Jeddah menurut Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i apa? Ya. Kalau dia berihram di situ maka dia berdosa. Dia wajib bayar dam. Baik. Hadza mazhabuna wa mazhab al-jumhur. Ini ada pendapat mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Dan pendapat jumhur ulama. Qala Ahmad Ishaq lazimahu rujuu ila al-miqat. Pendapat Imam Ahmad dan Ishaq, orang yang tadinya pergi ke tempat melewati miqat tapi tidak punya niat untuk berihram. Setelah sampai di situ baru punya niat untuk berihram. maka menurut Imam Ahmad balik dia ke miqat dulu. Kalau menurut mazhab Syafi'i enggak, cukup dari situ langsung aja. Ya. Qauluhu waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli Madinah Hulaifah wa Hisham Juhfah wa Najd min qarn. Hakadha waqa'a fi akthar nuskh qarn min ghairi alf alif ba'da nun. Wa fi ba'daha qarnan bil alif wa huwa al ajwad. لأنه موضع واسمه لجبل فوجب صرفه والذي وقع بغير ألف قرئ قرنا قرئ يقرأ منونا وإنما حذف ألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف بألف ويقرأ بالتنوين. Ini dalam masalah penulisan. Wali ahli jalan qarnan, yakni seharusnya ada alif, ya qarnan. Tapi enggak ada alifnya, tapi tetap membaca adalah dengan munawwanan qarnan. Taib. فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. Miqat-miqat itu bagi penduduk-penduduknya, dan bagi siapa yang mendatangi miqat itu bukan dari penduduknya. قَالَ الْقَاضِي كَذَا جَاءَتِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ أَكْثَرُ رُوَحِ. Begitu riwayat yang datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, menurut kebanyakan riwayat para perawi. Qala wa wada'a 'inda ba'd riwayat al-Bukhari wa Muslim fa hunna lahum, ya, wa kadha rawahu Abu Dawud wa ghayruhu وهكذا ذكر مسلم في رواية ابن أبي شيبة. طيب ولمن أتى علينا من غير أهلنا. معناه أن الشامي, bagi siapa mendatangi miqat-miqat itu yang bukan dari penduduknya, maksudnya adalah bahwa orang yang datang dari Syam atau seorang yang dari penduduk Syam, masalan إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى الميقات الشام الذي هو الجحفة وكذا باقي من المواقيت وهذا لا خلاف فيه. يعني maksudnya orang Syam miqatnya tadi adalah Juhfah. Ini di atas ini adalah Dhul Hulaifah, di bawah di sini adalah Juhfah, Mekah di sini. Kalau orang Syam datang ke Madinah dulu, dari Madinah dia langsung ke Mekah, maka harus dia miqatnya di miqatnya penduduk Madinah. Tapi dia kalau tidak ke Madinah dulu tapi lewat dia Juhfah, ya tetap Juhfah, itu hukum asal dia. Maka tidak boleh dia ketika dia miqat di apa datang dari Mekah Madinah, tidak boleh dia akhirkan miqatnya ke Juhfah. Nah, nanti ajalah saya melewati di miqat Juhfah, saya miqat, enggak boleh, karena dia melewati miqatnya penduduk Madinah. Ya. ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو جحفه. Tidak boleh baginya untuk mengakhirkan ke miqatnya orang Syam, yaitu Juhfah. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة yakni miqat-miqat tadi adalah bagi penduduk-penduduknya dan bagi siapa yang melewatinya bukan dari penduduknya, bagi orang yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Fihi dilalatun lil madzhabis sahih. Dalam ungkapan ini terdapat dalil bagi mazhab yang benar. Fi man marra bil miqat la yuridu hajja wala umrah annahu la yalzamuhu al ihram li dukhuli Makkah. Yakni pada orang yang melewati miqat yang tidak mengingini haji dan umrah, tidak mesti memakai ihram ketika ingin masuk ke Makkah. Waqad sabaqat al-mas'alatu wadihatan. Qala ba'd al-ulama wa fi dilalatun 'ala anna al-hajj 'ala al-tarakhi la 'ala al-fawt. Waqad sabaqat al-mas'alatu wadihatan fi awwal kitab as-sahaj. Dan di sini juga terdapat dalil dari ungkapan ini bahwa haji itu kewajibannya at-tarahi, punya tenggang waktu, tidak segera. Ya, bukanlah harus segera, lebih awal, lebih cepat, enggak. Ada tenggang waktu, toleransi waktu. Walaupun dia sudah mampu sekarang, masih boleh untuk diundur. Dari mana bisa diambil dari hadis ini? Yakni tadi dikatakan bagi orang yang masuk ke Mekah bukan keinginan haji dan umrah, maka tidak perlu dia berihram. Ini menunjukkan bahwa dia sudah mampu datang ke Mekah, masa enggak haji dia? Nah, gitu. Sudah mampu dia datang ke Mekah, tapi dia tidak haji. Ini menunjukkan bahwa hajinya itu, ya, hajinya adalah kewajiban haji itu tidak al-alal fawr, tapi alat tarakhi, punya waktu tenggang. Taib qawluhu faman kana dunahun famin ahlihi. Siapa yang dari di bawah dari posisi miqat-miqat tadi, maka dia dari keluarganya. Hadza sharihun fi anna man kana maskanuhu baina Makkah wal miqat fa miqatuhu maskanuhu. Ini adalah dalil yang jelas nyata bahwasanya siapa yang rumahnya antara miqat dengan Makkah, posisi dia. Jadi kalau di sini miqat-miqat, ini Makkah, di posisi di zona di bawah dari miqat, antara miqat dengan Mekah, maka Jeddah itu termasuk itu, gitu. Masuk bagian antara Mekah dengan miqat. Maka miqatnya adalah rumahnya sendiri. Miqatnya adalah rumah sendiri. Wala yalzamuhu dhahabu ila al-miqat. Tidak wajib baginya untuk pergi ke miqat. Jadi enggak perlu dia mundur. Mana miqat yang terdekat gitu ya? Enggak. Wala yajuzu lahu mujawazatu maskani bighairi ihram. Dia tidak boleh melewati rumahnya tanpa berihram atau keluar rumahnya atau tempat tinggalnya tanpa berihram. Kalau seandainya dia ingin pergi haji dan umrah, ya. Hadza madzhabuna wa madzhabul ulama kafatan illa mujahidan wa qala miqatu Makkah bi nafsiha. Ini pendapat mayoritas ulama, pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i, kecuali Mujahid, dia mengatakan miqatnya adalah di Makkah. Baik. Faman kana dunahunna famin ahli wa kadza fakadzalika hatta ahli Makkah yuhilluna minha. Begitu juga orang Mekah, dia berihlal atau berihram dari Mekah itu sendiri. Di sini beliau mengatakan wa ma'anahu wa kadza fa kadza man jawaza maskanahu al-miqat. hatta ahli Makkah yahiluna minha wa ajma'u ulama ala anha ala hadha kullihi faman kana fi Makkah min ahliha aw waridan ilayha wa arada al-ihram bil hajj famiqatu nafs Makkah wa la yajuzu lahu tark Makkah. Yani maksudnya siapa yang berada di Makkah dan dia dari penduduk Makkah atau pendatang ke Makkah, dia berada di Makkah maka dia berihram dari Makkah itu. Tidak boleh dia meninggalkan Makkah. Jadi tidak perlu dia keluar dari Makkah dulu. Tapi di Makkah itulah, di mana tempat tinggalnya, di situlah dia berihram. Wal ihramu bil hajj man min kharijha sawa'an haram atau hal. Atau yang dan berihram untuk haji orang yang datang dari luar Makkah. Ya, baik masih dari lingkungan tanah haram atau tanah halal. Ya, tanah haram Mekah itu besar. Kalau sekarang kota Mekahnya lebih besar lagi, ya, dari tanah haram, karena banyaknya penduduk. Jadi tan'im secara umum itu sudah dikatakan Mekah, gitu. Tapi dia di luar dari tanah haram. Ya. Hadha huwa sahih inda ashabina wa qala ba'du ashabina yajuzu lahu an yuhrim bihi min al-haram kama yajuzu min Makkah li'anna al-hukm al-haram hukm Makkah wa sahih al-awwal li hadha al-hadith. Ya, begini menurutnya boleh baginya untuk berihram dari haram sebagaimana dia boleh berihram dari Makkah karena haram itu hukumnya sama dengan hukum Mekah. Taib. Jadi maksudnya begini, dulu Mekah itu kecil. Kota Mekah itu kecil. Orang Mekah tetap di Mekah. Tidak boleh dia meninggalkan Mekah, dia pergi keluar. Ya. Ini menurut di sini, ya. Wa yajuzu an yuhram min jami'i nawahi Makkah, boleh dia berihram dari manapun juga berada di Makkah. Artinya apa? Enggak mesti di rumahnya. Tapi boleh dia, oh saya mau berihram di sini, tapi masih di dalam lingkungan Makkah. Bihaitsu la yakhruju an nafsil Madinah wa suriha, yakni dia tidak keluar dari kota Makkahnya dan tidak keluar dari pagar, ya, pagar dari kota Makkah. Jadi Makkah itu dulu sifatnya mereka di apa namanya, dipagarin gitulah, dipagar. Untuk apa guna pagar? Biasanya adalah melindungi serangan dari musuh. Jadi dibikin perbatasan kotanya. Nah, itu Makkah pada zaman dulu. Haram lebih besar lagi, tanah haramnya Makkah lebih besar lagi waktu dulu. Kalau sekarang kebalik, ya. Baik. Wa fil afdal qawlani ashahuma min babi darihi wa thani min masjidil haram tahta mizan. Di dalam yang afdal itu dari mana? Yang lebih baik itu, yang pendapat yang terkuat itu adalah di rumahnya. Ada mengatakan dari mizab. Mizab itu adalah tempat pencurian Ka'bah. Nah, mungkin ini alasan sebagian dari orang yang sengaja dia berihram dari Mekah, dari Ka'bah. Maka sebenarnya itu tidak ada dalilnya. Dalilnya adalah dari tempat dia tinggal. Taib. Ini wal hadis innama huwa fi ihramil hajj. Hadis hanya adalah ihram tu haji. Wa amma miqatul makki lil umrah fa adna al hal. Tapi orang Mekah, kalau miqatnya orang Mekah untuk umrah dia harus keluar ke tanah halal yang terdekat dari Mekah. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang akan datang, bahwasanya Nabi memerintahkannya untuk umrah keluar ke Tan'im. Kemudian berihram untuk umrah dari Tan'im. Tan'im adalah posisi yang terdekat dari tanah halal ke tanah haram. Karena Tan'im itu, ini Tan'im, nah ini sudah perbatasan tanah haram. Ya. Nah, jadi orang yang ingin melaksanakan umrah tapi dia berada di dalam kota Mekah atau tanah halal, tanah haram, dia harus pergi ke tanah halal dulu baru dia melaksanakan umrah. Ya. Jadi kita mengetahui di sini bahwa tempat-tempat miqat itu, wa'lam, ketahuilah, annal hajj miqat makan wa huwa ma sabaqa fi hadzal hadits wa miqat az-zaman huwa syawal dzulqa'dah wa 'ashr layali min dzulhijjah. Ketahuilah bahwasanya haji itu memiliki dua miqat. Miqat makan, miqat tempat yang telah disebutkan, dan juga ada miqat zaman, yaitu waktu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam Dzulhijjah. Wala yajuzu al-ihram bil haji fi ghairi hadha az-zaman, maka tidak boleh berihram untuk haji di luar dari zaman ini. Kalau seandainya ada orang berihram dari bulan Ramadan, tidak sah. Ya. Hadza madzhab Syafi'i. Walau ahrama bil haji fi ghairi hadha az-zaman lam yan'aqid hajjan wa an'aqada umratan. Kalau seandainya dia berihram di luar dari waktu itu untuk haji, maka tidak sah. Tapi bisa untuk umrah. Ya. Lam yan'aqid, ya, tidak sah. Ammal umrah fa yajuzu al-ihram biha wa fi'luha fi jami' sana. Adapun umrah boleh berihram pada bulan-bulan itu dan boleh dia lakukan di seluruh tahun. Boleh berihram dan melakukan ihram di sepanjang masa. Ya, sepanjang masa. Boleh dia berihram untuk umrah atau melakukan umrah dan melakukan umrah di sepanjang masa. Wala yaqru fi syai' minha, tidak ada yang makruh sama sekali. Lakin bi syartuha alla yakuna fil haji wala miqat wala muqiman ala syai' min af'alihi wala yakrahu tikrar al umrah fi sanah bal yustahabu 'indana wa 'inda jumhur. Akan tapi syaratnya alla yakuna fil haji wala muqiman ala syai' min af'alihi. Ya. Dengan syarat dia tidak dalam haji. Dalam haji atau masih dalam pelaksanaan haji, enggak boleh dia berumrah. Dia selesaikan hajinya dulu baru umrah. Dan tidak ada makruh atau tidak dibenci mengulang-ulangi umrah dalam satu tahun. Ya. Malahan dianjurkan menurut kami, ya, menurut jumhur. Ibn Sirin dan Malik menganggap bahwa mengulangi umrah dalam satu tahun itu adalah makruh. Wa yajuzu al-ihram bil haji mimma fawqa al-miqat ab'ada min Makkah. Boleh berihram untuk haji mimma fawqa al-miqat, orang berada di atas dari miqat. Ya. Ab'ad min Makkah, sawa'an duwairat ahlihi wa ghairiha. Wa huma afdal fi qawlan li Syafi'i, asahuma miqat afdal li iqtida'i min al-miqat afdal li iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya, bolehkah orang bermiqat sebelum berihram dari sebelum miqat? Ya, atau dari miqat. Misalkan ini rumahnya, ini miqat, ini Mekah. Apakah boleh dia berihram dari rumahnya? Atau dia miqat dari miqat itu? Nah, maka jawabannya yang lebih afdal itu adalah dia miqat dari miqat, karena ini mengikuti sunnah Nabi. Sama dengan begini, bolehkah orang berihram dari Madinah sementara Zuhulaifah di sini? Ya, sebagiannya mengatakan boleh, kan dia belum lewat. Namun yang afdal itu miqatnya adalah di dari tempat itu. Nah, maka kalau begitu kita lihat orang yang miqat di atas pesawat, boleh dia berihram ya sebelum melewati miqat. Boleh dia berihram. Apalagi ada kebutuhan. Ya, sebab nanti kelewatan, daripada lewat lebih baik dia lakukan sebelumnya. Ya, di sini kita lihat salah satu di antara faedah dari khilaf ulama, ya, pandangan ulama di dalam masalah memahami fikih ini. Jadi orang yang berihram, ya, berihram sebelum datangnya ke miqat boleh menurutnya, karena dia belum melewati. Namun berihram dari miqat itu, dari posisi tempat miqat itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan karena waktu terlalu tinggi. Pertanyaan insyaallah kita masuk pada minggu besok insyaallah ta'ala pagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.